akan datang esok pagi. Pertingka super melengkar Pak Kue Lemper. Itulah cinta yang bikin ulah tua atau remaja. Itulah cinta yang bikin ulah garis atau jenjaka setengah gila. Tanpa ikatan, katanya kawin tertinggal zaman. Dan kumpul kebo jadi aliran, tak peduli omongan setan lewat. Bergaya rocker, bercinta sampai ke blinger. Gila.